Lukas, Hondongam, 20, Mesa. Tapana menenek buang Yesus ilan indo bano debata, ia mutam buda to makaka, umpata mapati pehumalasa mbua pemalakna. Naitan duka mesa to balu-balu baine, anna mase-mase polepi, umpata ma dua ya duit gelahan tasai dianggakna. Ya makalan buang Yesus nawa. Kutulasang kwa, buda puha ya buah pemalakna inde to balu-balu baine, anna lenggana tau senga. Aka inde lako tau, lak binna ya kulena na patama. Sapu inde ato balu-balu baine, moyan na mase-mase, na pebenasan indo deenna lako kalena, moyan na angga nia lana potubo. Desa nakanaka taun tulak dio na banwa dewata nawa. Tak dem pada sama pia, aka dibunga-bungai buda batu maleke, anna dibunga-bungai buda bahan-bahan di pehumalasa langan puang Allah Ta'ala. Ya makalan puang Yesus nawa. Dako ito o, lade watu nenggan nende muita temo, tak demoi podola mesa batunna la tiatuk liu si todok solana, akapisa watu la ditalian nasam. Puha ya to, mekutanam pasikolan na laku puang Yesus nawa. O tunggu, tula sampakan pihal la dadi inggan na indo puhon tula ingena, anna akala tandana anna diisan ni diwa lambi watunna la dadi. Na timba puang Yesus nawa. Majaga kwa, dana den ni tau lombawa buling kwa. Akala buda tu tau sule mboko sangangku, anala buda tau na bawa bulin na kalanawa, kaunto inde to nalanti puang Allah Ta'ala. Anala nawa toi, mahoku uwat tunna allo mak katampasanna. Sapok daun pehingi ya, maka tu hingi kuak kaheba diona pas si bundusan na nato sian wanu, ya tak kuak tola mahea, aka wana hitiain nala dadi yolo kahakahaya to'o. Sapok taya pindu allo mak katampasanna. Mane na patahu itulak na puang Yesus nawa. Akala si pate-pate hupa tau, anna kahajaan pada kahaja ala si bundu-bundu. Anna umbang-bangi yongiam, lada di linuk kasale, anna la sule kakoweam, anna la kende mak hupa-hupa saki lele makaha. Lada di mak hupa-hupa tanda me pakaya-ayak na, anna mehentain na yawa mai langi. Sapok yola na lada di ikah-kahaya to'o, ladi saka kwa anna didaha. Kadi bawa kok lako to mahotto ilam piadasam, mana di patama kok tahungkum. Ana la dibawa kok lako olona to mahaja ana to mak pahenta, akaun tuhu ya. Eta nak to o lamonge menda di sak bingku di olona hupatau. Sapok po manonton yak penawam mutemo, ana mala tak kok maheak mu'ua, aka amun ni sangala diwa mentimba. Aka lako beng kok tulak sola kakia kasam, lambi tak demoi pudola mesa balimwa lana belon timba itu lakmu batu hakala nabahoi. Watu eta to'o la dibeho kuak lako palak liman na balimu. Lana beho kuak tomatuamu, sola subumu, kasahapuamu, anna solamu, lambi del la palak penawan na umpu pepatei kuak. Anna lana kebasi kuak inggan na tau, akan tuhu ya. Sapok moi la salambak beluakmu, taladen ni honnok sule lako olona puang Allah Ta'ala. Lamentowe kuak manda, ana menganti matoto ilang kamata pasam, ana mala kuak ulambi katuam sule lako salako lakona. Maka muitan nak kota Yerusalem na talimbun tama soho dadu, ya misam yak to muua, ta umesaya na ladi pempak dami kota ya to'o. Watu eta to'o, inggan na indoto dio Yudea, pahalu la si kalumpak langan tanete. Inggan na toto hilang kota, la pahalu lek baumpele indo kota, anato seliwan na kota ta ulata ma kota. Aka wattu yan to'o, indola nangi puang Allah Ta'ala umpabala igau kadake na humpa tau, anamala sule laku indo puha tisuha ilam batta kada dewata. Wattu eta to'o, tak dem pada sama susa laku baine to mahasang kebetta na to mak pasusu. Aka inde botto, lana lambik kama susa ang kasale, anasinna lana pahua ya hak kasalena puang Allah Ta'ala. Buda to Yahudi la dipatei pak dan dipake, anadel la disakka, anadibawai la komobotto-bottoam. Anain de kota Yerusalem, lana pak luluk tau tayanna to Yahudi, anana kuasa isule la kowattu puha na pak tantu puang Allah Ta'ala. Mane nawai? Ladeng kendek tanda memenga-menga yo mata allo, bulam anainggan na binta. Anainggan na hupatau ilan indelino, lamahea anamenga-menga muita bomban na lekbo, anau hingi magahugun na wai. Latisit tak hupatawa kamuita indoto ladadi lakulino. Aka inggan nesin na langi latitah hak baba. Ana wattu eta to'o, inggan na hupatau lanai ta'a to disangai anak mentolino, tuho ya umai langi ilang gabum, naponnoi kamatandean tadi tondom, ana naponnoi to'i kekuasaan. Maka to napahandu undadi kahakahi ya to'o, ya kek deung kuak mentonga, akara dipasalamak kaleng kuak. Manen tulai pehapangan puang Yesus nawa. Petua ya kaju ara anna kaju senga. Maka kendo handau om, ya lamis samyak to mua, la balik suleng kurlak kalando. La susin to duka kemuitan nak dadiasan indo puha kutulasang kwa, ya lamis samyak to mua, la balik umpalakong kapahentaan na puang ala ta'ala. Setongan tongan na, inggan na kahakahia to'o, la dadi yolo anna mane matiasan inggan na totubo lapik temo. Langi anna lino lapak de kedako i, sapuk kadang kuya, ladak dak liu sule lako salako lakona. Mane nawai? Majaga manappa kwa, dana angga umpa satu tui penawammu lako kamahuasan di lino, anna simpe mebok kalemu, sola angga umpikki, anna husasa salu ketuamu indi lino. Akama kak susi, ira lembe bebe kwa to'o, pisanan nahan napatik keduk kwa allo kasuliangku, umba susi poja lukbi umpatik keduk olok-olok nasakka. Majaga kwa, amu pak samba jaliu, anamala matotok kuak muloi inggan nendo kahakaha lada di kedako i, anamala kek dek kuak dioloku to disangai anak mentolino. Waktu eta to'o, simak pak gu puang Yesus ilam banu debata kia yalloi, analuli bantan ete saitun mak benyi. Mebenyi oi to'o, sulasanon tau ilam banu debata, umpenyi puang Yesus mak pak guhu.